Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama saya Alvin Adam. Kita mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah kita menyimak kajian ayat suci Al-Quran dibawakan oleh Bapak Quraisyab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, dan juga bersama kita ada sahabat kita, ada Sandy Syarif. Sen, sehat Sen? Alhamdulillah sehat. Puasa gimana? Puasa insya Allah lancar. Baik, nah. Kalau kita kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 35, hari ini kita akan melanjut ke ayat 36 sampai ke 44. Sedikit akan saya bahas di sini adalah tentang ayat ini berbicara tentang tidak patut bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketentuan tapi dia memilih ketentuan lain yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saya persilakan kepada Pak Quraisy untuk memberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah dalam salah satu episode dalam suratul Ahzab ini menguraikan bahwa ada seorang anak yang diculik, dijual di Mekah, dibeli, dan pada akhirnya berada di rumah istri Nabi Khadijah. Sayyidah Khadijah menghadiahkan anak itu kepada Rasulullah. Anak itu bernama Zaid. Setelah sekian lama bersama Rasulullah, diketahui oleh keluarganya bahwa dia ada di Mekah. Ada di rumah Rasul. Maka keluarganya pergi kepada Rasul, minta anaknya. Rasul berkata, silahkan ambil tapi dengan syarat, anaknya setuju. Kalau dia pilih kamu, tidak perlu kamu membayar apa-apa. Kalau dia pilih saya, silahkan. Ternyata sang anak memilih hidup bersama Rasul. Karena itu Rasul menghargai ini, maka anak itu dinyatakannya sebagai putra beliau. Ini anak saya. Itu yang kita jelaskan dulu. Islam membatalkan persoalan anak angkat yang dijadikan seperti anak kandung. Boleh anak angkat, tapi jangan anggap anak seperti anak kandung sehingga berhak mendapat warisan. Oke. Anak ini dinikahkan oleh Nabi dengan seorang wanita keluarga bangsawan. Rupanya setelah berjalan perkawinan sekian lama, mereka tidak saling cocok karena istrinya merasa dirinya bangsawan. Allah menyampaikan pada Nabi bahwa suatu ketika kamu akan menikah dengan bekas anak angkatmu, istri bekas anak angkatmu. Sewaktu Nabi itu menawarkan, meminta kepada Zainab untuk kawin dengan anak angkatnya, Zainabnya tidak mau. Saya enggak mau. Allah turun ayat ini. Ayat ini menyatakan apa? Tidaklah ada wujudnya. Tidak bisa terjadi bahwa seorang mukmin atau mukminah, mukmin lelaki atau apabila Rasul telah menetapkan suatu ketetapan dalam konteks ini, kamu harus kawin dengan Zainab, dengan Zaid. Lalu setelah Rasul menetapkan suatu ketetapan, dia masih punya pilihan yang lain selain ketetapan Rasul. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat kesesatan yang nyata. Kita sekarang mau lihat. Jadi kalau Nabi, kalau menurut ayat ini secara lahiriah, kalau Nabi sudah menetapkan sesuatu, Anda tidak punya pilihan yang lain. Kalau Anda memilih pilihan yang lain, ini kita harus rinci. Kita harus rinci. Apa yang ditetapkan Nabi atau yang diusulkan Nabi itu, ada yang merupakan ajaran agama. Ketetapan yang datang dari Allah, ada yang merupakan inisiatif dan hasil pemikiran Nabi. Kalau dia merupakan ketetapan agama, Anda tidak boleh tolak. Saya kira itu yang kita tarik dari sini. Kemudian, wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Renungkanlah wahai Nabi Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dianugerahi Allah nikmat. Siapa itu? Anak angkatnya, Zaid. Allah anugerahi dia nikmat dengan masuk Islam. Wa an'amta 'alaihi, engkau juga telah menganugerahi dia nikmat karena engkau telah mengangkat dia sebagai anak angkat atau memperlakukan dia seperti anak kandungmu. Ingatlah itu ketika engkau berkata kepadanya, jangan ceraikan istrimu. Kan dia mau cerai tadi ini, Zainab. Dia pun setelah sekian lama, ada yang berkata sekian tahun bersuami istri, tidak pernah cocok. Dia mengadu, wahai Nabi, saya itu mau cerai aja. Kamu kan yang kawinkan saya dulu, sekarang saya mau cerai. Nabi berkata, jangan ceraikan istri kamu. Oke? Okay? Yeah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ini, jangan ceraikan istrinya. Tapi Nabi dikecam. Kenapa kamu berkata begitu? Padahal kamu sudah tahu, saya sudah beritahu kamu, wahai Nabi Muhammad, bahwa kamu akan mengawini dia. Mestinya kamu diam aja. Terus dikatakan, kamu takut dicela manusia. Kenapa takut dicela manusia? Nanti orang berkata, masa orang tua ini kawini bekas anak angkatnya? Itu adat di sana, kamu takut dan engkau mengabaikan apa namanya, atau tidak usah kita katakan mengabaikan, tapi engkau mengesampingkan tuntunan Allah ini dan informasinya itu. Jadi takut itu, jangan takut pada kecaman orang, Pak Quraisy. Iya, takut pada kecaman. Dan wajar takut karena waktu itu kebiasaan masih berlaku seperti itu. Iya. Baik, kita break dulu boleh Pak Kris? Baik, baik. Ya, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kalau ada pesawat meledak atau jatuh, kebiasaannya bagaimana penumpangnya? Semua tewas. Ya, meninggal semua. Kenapa ada anak kecil yang selamat? Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Pak Quraisy Shihab, ada Sandy Syarif juga, dan kita masih membahas, buat Anda yang baru menyaksikan ya, kita masih membahas, mengkaji tentang surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 44. Silakan kita lanjutkan Pak Quraisy. Oke, jadi kita katakan tadi Nabi SAW dikecam, kenapa kamu menyembunyikan di hatimu bahwa kamu akan diperintahkan Allah menikahinya? Karena khawatir dikecam orang. Padahal ini tidak wajar untuk kamu bersikap seperti itu. Ini Allah akan nyatakan walaupun kamu sembunyikan. Nah, maka lanjutan ayat ini. Setelah Zaid. Zaid ini satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar yang begitu hebat, tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Hanya Zaid yang disebut namanya. Nah, itu ada rumus dikemukakan oleh sementara ulama. Kalau ada suatu peristiwa yang disebut nama pelakunya, maka itu peristiwa tidak akan terulang lagi. Kalau gelarnya, kalau ininya, itu boleh jadi terulang. Iya. Fir'aun itu bukan namanya, gelarnya. Ya toh? Itu masih bisa terulang peristiwa semacam itu. Tapi kalau nama, tidak. Ah, ini ada suatu peristiwa berkaitan dengan Zaid yang tidak akan terulang lagi sama sekali. Mari kita dengarkan apa peristiwa itu. Dia katakan di sini, setelah Zaid, ini tadi memenuhi keinginannya untuk tidak lagi melanjutkan hubungan perkawinan, dalam arti kata dia sudah cerai. Zawajnakaha, kami menikahkan engkau dengan Zainab. Kita di sini berhenti, ini ya, ini peristiwa yang tidak terulang. Zainab berkata, saya ini kepada istri-istri, saya ini berbeda dengan kalian. Kalian dikawinkan oleh orang tua kalian. Ya kan? Saya dikawinkan oleh Tuhan dari langit. Tidak akan ada lagi terulang, jangan pernah berkata. Tidak terulang lagi peristiwa semacam ini. Semua perkawinan harus diselenggarakan dengan saksi manusia, melalui wali, ya kan? Ya. Zainab tanpa wali, tanpa orang tua, langsung Allah SWT dari langit. Itu yang tidak terulang. Zawajnakaha, mengapa kami mengawinkan engkau dengan bekas anak angkatmu ini, agar supaya orang-orang beriman tidak memiliki perasaan ragu, kikuk, kalau dia mau kawini bekas anak angkatnya. Anak angkat bukan anak. Boleh aja dinikahi. Jadi hikmahnya adalah untuk itu. Wa kana amrullahi maf'ula. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kita garis bawahi. Tidak ada yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali berdasar ketetapan Allah. Kalau seluruh makhluk, kata Nabi, berhimpun untuk memberi manfaat pada Anda, seluruh makhluk tidak dapat memberi manfaat kecuali kalau setelah ditetapkan. Mau memberi madarat, tidak bisa memberi madarat kecuali Anda duduk di sini ketetapan Allah. Saya berbicara ketetapan Allah melalui sistem yang ditetapkannya. Jadi dalam hidup ini, saya pernah juga ucapkan ini, ada yang dinamai sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Ada yang dinamai hukum-hukum alam. Hukum alam itu sebenarnya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap kali Anda melihat air mencari tempat yang rendah, lahir hukum alam. Setiap saat Anda melihat api membakar, lahir hukum alam bahwa api membakar. Yang menetapkan itu Allah. Ya kan? Ya. Itu kebiasaan. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan Allah dalam masyarakat. Ada orang, ada kebiasaan Allah. Kalau kekejaman telah melampaui batas, pasti berakhir. Itu kebiasaan Allah. Nah, di samping kebiasaan, ada yang tidak biasa. Saya beri contoh. Kalau ada pesawat meledak atau jatuh, kebiasaannya bagaimana penumpangnya? Semua tewas. Ya, meninggal semua. Kenapa ada anak kecil yang selamat? Di luar kebiasaan. Ya, itu kebiasaan namanya inayatullah. Pemeliharaan Allah. Di luar kebiasaan. Nah, ini di sini dia. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, ya, tetapi bisa jadi terbalik. Nah, itu sebabnya kita mohon inayah, pemeliharaan Allah. Jadi walaupun ini terjadi biasanya, kita mohon jangan sampai terjadi, ya, karena adanya pemeliharaan dari Allah SWT. Saya tadi mau tanyakan langsung. Ada. Kelihatannya sudah sabar. Tadi mendengarkan dengan penuh hikmat sekali, silakan. Ya. Jadi begini Pak. Kalau misalnya kita, gimana caranya untuk kita berpendirian teguh pada pendirian kita atas ketetapan atau perintah Allah yang kita yakini. Tapi sementara di lingkungan terdekat kita, keluarga bahkan mungkin, atau tetangga atau masyarakat teman, itu banyak sekali kritikan atau komen negatif atau cemooh lah. Saya tidak usah dulu kita dalam soal agama, kita mau ambil contoh dalam soal yang lain. Kalau ada orang yang berkata, orang tua Anda siapa lagi namanya? Syarifuddin. Syarifuddin. Ya. Anda ini bukan anaknya Pak Syarifuddin. Bagaimana Anda? Ya, langsung klarifikasi. Enggak, saya anaknya. Saya anaknya. Saya anaknya. Saya yakin. Saya anak kandung, yakin. Saya pasti yakin. Saya langsung membantah. Keyakinan itu lahir karena Anda tahu persis bahwa ini ya ayah. Kalau Anda ragu, iya, lain kan? Lain. Nah, begini dengan ajaran agama. Anda tahu persis bahwa itu dari Allah atau tidak? Ya. Pengetahuan itulah yang memantapkan sikap kita. Orang yang ragu, yang tidak tahu, sedikit aja gampang dibayangkan. Betul. Jadi kalau iya kan? Jadi kalau ada di antara teman-teman kita, keluarga kita yang ingin meragukan kita tentang sikap kita, maka pelajari ulang sikap Anda. Oh, ini benar. Ini saya tidak peduli walaupun semuanya. Iya kan? Kalau memang ragu sejak semula atau tidak tahu, ya bisa diombang-ambingkan. Ya, karena kita yakin akan kebenarannya. Kita yakin akan kebenarannya, kita tahu akan kebenarannya. Nah, untuk mengetahui kebenaran agama itu, agama Islam buat kita, kita pelajari kitab suci. Kita pelajari sejarah Nabi, kita pelajari tidak mungkin dia bohong. Baik, ya. Kamu tadi benar ya. Oke, kita break dulu. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Kalau orang ini begini, itu dikatakan oleh Nabi. Siapa yang mau diperpanjang usianya, silaturahim. Kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi ya, ketetapan Allah ya. Betul. Kita tahu ada ketetapan. Tapi kalau kita tahu dengan terperinci akan jadi seperti apa. Jadinya kita gak akan, gak perlu berikhtiar lagi jadinya. Gak ada usahanya. Ya. Kita ada takdir Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa takdirnya. Nah, karena itu melalui usaha kita bisa memilih. Ya kan, melalui usaha kita bisa memilih. Kalau sesuai dengan takdirnya, syukur. Ya. Kalau tidak, takdir tetap terjadi. Nah, dan ada takdir Tuhan yang bergantung. Saya mau beri contoh. Ajal manusia itu takdir. Anda bisa memperpanjang atau memperpendek usia. Tidak bisa. Tapi ada ajal yang digantung Tuhan. Kalau orang ini begini, usianya panjang. Kalau orang ini begini, itu dikatakan oleh Nabi. Siapa yang mau diperpanjang usianya, silaturahim. Makanya memperpanjang usia. Memperpanjang usia, silaturahim. Kita bisa menambahkan, siapa yang mau diperpanjang usianya, jaga kesehatan. Kalau Allah gantungkan itu, siapa yang mau diperbanyak rezekinya, kunjung mengunjung. Kalau Anda tinggal di rumah enggak dapat proyek kan. Iya kan? Networking-nya enggak ada. Iya, hanya tua. Iya, enggak ada. Itu. Oke, kita lanjutkan saya kira ya. Ini kita alladzina yabghuna. Oke, ini ya. Kita baca yang itu. Makana Muhammad aba ahadim mir rijali. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki dewasa di antara kamu. Rijal, rajul itu lelaki dewasa. Zaid ini lelaki dewasa. Dia bukan ayah dari Nabi Muhammad. Apa? Lelaki dewasa. Nabi Muhammad punya anak. Ada anak perempuannya. Ya, dewasa, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah, ada Ummu Kalsum. Ada anak-anak lelakinya tetapi tidak mencapai usia dewasa. Ada Al-Qasim, ada Ibrahim, ada At-Tahir. Anak-anak Nabi Muhammad. Tetapi lihat telitinya redaksi ini. Ayah dari lelaki dewasa. Nabi Muhammad tidak ada ayahnya. Bukan ayah dari lelaki seorang dewasa. Tetapi dia itu adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Nah, ini kita ada persoalan di sini. Khatamun nabiyyin. Kita lihat apa artinya khatam? Penutup. Penutup. Mengkhatamkan Al-Qur'an. Menyelesaikan sampai akhir. Nah, kita lihat contoh yang lain lagi dari kata khatam. Anda biasa menulis surat, menulis akad. Anda tanda tangan. Anda stempel. Selesai sudah kehadiran rasul-rasul dan nabi-nabi. Yang jadi stempelnya adalah Muhammad. Iya kan? Ya berarti penutup Nabi. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena itu sepakat ulama Islam mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Ahmadiyah dan merasa bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad atau Bahaiyah atau yang lainnya itu di luar ajaran Islam. Kita tidak membenci mereka. Silahkan kalau mau percaya seperti itu, tapi jangan atas namakan itu Islam. Nah, itu wakin khataman Nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'an alima. Dan adalah Allah itu mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Baru dia katakan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Saya mau jelaskan lagi ini. Kalau saya menggunakan kata banyak, itu berapa? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi dua sudah banyak? Lebih. Lebih lagi. Lebih lagi. Iya. Jadi lebih dari dua. Iya. Tapi bagus. Para pakar-pakar logika berkata dua itu sudah banyak. Pakar-pakar bahasa berkata tiga itu baru banyak. Kalau dua itu ada tunggal, ada dual, ada prolal, ya kan? Okay. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Bukan itu. Ada semua kegiatan bisa kita lakukan zikir. Pernah ada istri Nabi, Nabi keluar ke masjid, Nabi keluar ke masjid, istrinya duduk di musolanya, sholat zikir. Setelah sekian lama Nabi di masjid, kembali ke rumah dia masih dapati istrinya, apa namanya? Dan kamu dari tadi di sini. Iya dari tadi. Waduh, saya mengucapkan empat kalimat yang lebih hebat dari kamu. Subhanallah, adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah, sebanyak apa yang diciptakannya di langit. Maha suci Allah. Anda kalau meresapi ini, itu lebih baik daripada ulang-ulang tanpa Anda faham. Itu yang dimaksud. Udhkurullaha zikran kathira. Sebutlah nama Allah dengan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan dia pagi dan petang. Yang dimaksud pagi dan petang sepanjang hari. Jangan sekali-kali terlintas dalam benak Anda bahwa Tuhan tidak maha suci. Jangan melakukan suatu tindakan yang menjadikan orang tidak mensucikan Allah. Salah satu contoh saya beri. Boleh enggak menyebut nama Allah di tempat yang tidak wajar? Anda sambil buang air, ya, zikir. Bukan pada tempatnya. Bahkan, kata Imam Malik, saya beri contoh bagaimana ini mensucikan Allah. Ada seorang minta-minta. Dia mengharap bantuan Anda. Okay? Terus Anda berkata begini. Maaf. Insya Allah Allah bantu Anda. Pak Quraisy, ada pertanyaan dari pemirsa. Mari. Mungkin kita bisa simak dulu. Silakan dilihat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya dari Universitas Trisakti. Saya ingin bertanya. Saya berencana untuk menunda momongan. Namun Allah memberikan lebih cepat. Sedangkan saya belum siap. Bagaimana hukumnya jika saya menundanya? Terima kasih. Dan kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa ini setelah kita rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah hanya di Metro TV. Kalau anak lelaki lahir, Allah berfirman kepada anak itu, lahirlah untuk bantu ayahmu. Kalau anak perempuan lahir, Allah berfirman kepada anak perempuan itu, lahirlah saya yang bantu ayahmu. Mau yang mana? Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV, ya. Jadi kalau zikir itu ternyata pemahaman tidak sama. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Tadi kata Pak Quraisy ternyata. Jadi bukan cuma pagi petang. Sepanjang. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa, menarik sekali ini ya. Pemirsa bertanya, saya punya rencana untuk menunda, punya momongan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Allah memberikan dengan cepat. Tapi dia ingin menundanya. Nah ini hukumnya apa, Pak? Iya. Agak sulit juga menjawab ini. Tapi saya ingin berkata begini. Kalau memang belum siap, tidak ada halangan untuk menunda. Banyak cara, KB banyak cara. Kalau seandainya sudah berusaha tetapi tetap hamil, masih ada jalan keluar. Ada ulama membolehkan abortus sebelum 3 bulan. Bisa lakukan, menganut pendapat. Tetapi kalau sudah lewat masa itu, sudah tidak boleh. Jadi bisa pengaturannya begitu. Ya. Kalau di sisi lain kita ingin berkata begini, memang anak itu anugerah. Ya. Alangkah banyaknya orang kepingin punya anak. Betul. Ya. Sudah berbagai cara dilakukan, apa segalanya itu dilakukan, tidak dapat. Akhirnya dia menyerah. Tidak lama kemudian dapat. Jadi saya cenderung tidak usah menjadikan anak yang lahir tanpa kehendak Anda itu sebagai anak tidak terduga yang tetap kita bersyukur kepada Allah. Demikian juga halnya ada orang ingin hamil punya anak lelaki. Atau punya anak juga, perempuan. Itu juga. Dua-duanya perempuan. Itu iya. Jadi maaf dipotong sedikit. Jadi hamil kedua ini istri saya menggebu-gebu ya berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki. Ya, tapi saya kan, ya. Tapi saya jujur dari awal begitu tahu hamil sampai sedetik ini apapun mau laki perempuan itu. Sampai kemarin waktu berangkat umroh istri menitipkan. Iya. Nanti doain ya supaya dikasih anak laki-laki. Saya tidak berdoa seperti itu. Saya tidak berdoa seperti itu. Apapun yang dikasih saya terima. Itu bagus. Ada satu hal. Ketahuan deh ya. Ada satu hal begini. Yang pertama, bagus sekali Anda berkata apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ada ungkapan begini. Kalau anak perempuan lahir, kalau anak lelaki lahir, Allah berfirman kepada anak itu, lahirlah untuk bantu ayahmu. Bagus ya. Kalau anak perempuan lahir, Allah berfirman kepada anak perempuan itu, lahirlah saya yang bantu ayahmu. Mau yang mana? Firman itu ada. Ya kan? Ini ungkapan ini untuk mengapa ya? Untuk tidak menjadikan orang terlalu kepingin membedakan lelaki dan perempuan. Sehingga ada semacam ini ya. Itu juga sebabnya kita baca lagi di dalam Al-Quran. Maryam itu lahir, ibunya mengharapkan dia anak laki-laki. Supaya dia bisa mengabdi di gereja dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba waktu lahir, dia lihat anak perempuan. Maka apa yang dia ucapkan? Inni wada'tuha unsa. Ya Allah, keinginan saya, cita-cita saya agar dia menjadi anak lelaki yang bisa mengabdi, ternyata tidak terkabul. Dia ini perempuan. Tahu apa jawaban Allah? Laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama anak lelaki yang kamu harapkan dengan anak perempuan yang kuberikan kepadamu. Tidak sama. Anak perempuan yang kuberikan kepadamu jauh lebih hebat dari anak lelaki yang kamu harap. Jadi sama saja. Lelaki perempuan sama saja. Yang penting kita didik dengan baik dan bisa jadi anak perempuan lebih baik dari anak lelaki. Kalau saya bilang begitu, anak saya 4 perempuan, ada 1 lagi. Amin. Jadi apa yang diberikan Tuhan terimalah. Ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah. Itu anugerah. Iya. Ada pertanyaan lagi kan? Ini jadi begitu pertanyaan lagi. Jadi masih ke situ. Sampai kalau meneruskan tadi masalah ketetapan Allah, istri sempat udah mulai bilang, coba kita tanya ke dokter, mungkin ada terapi apa-apa. Saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Mungkin harus makan apa biar dapat anak laki-laki. Sebenarnya usaha untuk mencapai harapan tidak terlarang. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Saya takutnya malah. Nggak, kita tidak pasrah dalam hal-hal yang masih ada usaha di belakangnya. Siapa tahu memang. pasti suruh ya. Bawa ke rumah muda apa segala macam nah. Daerah yang dari sana macam-macam. Asal usaha itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Anda jangan ke dukun minta ini minta itu ya. Pakai jimat ini pakai jimat itu, ya kan? Iya. Ya. Kalau mau berdoa mau berusaha silahkan, ya kan? Sekarang ada upaya-upaya ke arah itu kan. Bahkan bayi tabung itu kan ya, dipisahkan spermanya untuk ya. Dia itu usaha walaupun itu belum tentu terjadi. Betul. Ya. Pak Quraish, Andy, kita break ya. Dulu sejenak ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara yang berikut ini. Siapa yang enggan mengikuti gayaku dalam menyalurkan ini bukan umat. Kembali di Tafsir Al-Misbah dan Jati Rasa sudah sampai ke segmen penutup ya. Tapi Sandy masih mau bertanya. Saya dari tadi waktu kalau setiap kita break, saya mau tanya, lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke kesimpulan ya Pak. Iya, jadi ada satu pertanyaan tadi yang penjelasan Pak Quraish tadi. Kalau misalnya untuk maaf melakukan aborsi sebelum usia kandungan 3 bulan ya Pak ya. Apa itu memang boleh kita lakukan atau memang kita lakukan itu dengan berbagai alasan, mungkin masalah kesehatan atau masalah-masalah lainnya terhadap si ibunya sendiri berkaitan dengan pertanyaan pemirsa berkaitan ini kan tadi sejak semula dia belum siap untuk agama memberi jalan keluar. Di sinilah ulama-ulama berkata bahwa ketika itu aborsi bisa dilakukan selama bayi janin yang dikandung belum ditiupkan roh. Nah, itu ada yang berkata masanya 3 bulan, ada yang berkata 4 bulan. Kita katakanlah saya memilih 3 bulan supaya ada ancang-ancang tempat ini. Soal aborsi memang pada prinsipnya dilarang kalau dia sudah jadi manusia. Dia sudah jadi manusia. Bahkan kalau tidak ada alasan, itu juga tidak wajar. Ya. Nah, di sisi lain, dalam perkembangannya sekarang, ada sementara ulama berkata, kalau menurut penilaian dokter, anak itu, janin itu akan lahir cacat secara amat besar, maka dia boleh dikuburkan. Itu ya. Bahkan kalau kita mau tambah lagi perkembangan pemikiran ini, tapi saya tidak setuju dengan itu, kalau kehamilan itu terjadi akibat kecelakaan dalam dua tanda petik sehingga bisa mencemarkan nama bayi. Saya katakan saya tidak mau buka pintu itu, tidak ada alasan untuk aborsi. Karena nanti itu dijadikan alasan tapi ada yang berkata demikian. Jadi prinsipnya aborsi tidak dibenarkan kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak. Silakan Pak. Oke, kita ambil kesimpulan dari apa yang kita baca. Dilanjutkan kembali juga boleh dulu Pak. Kita sampai 30. Iya. Tadi yang pertama saya kira kesimpulan kita bahwa kita harus pandai-pandai, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kita harus pandai-pandai mana yang wajib, mana yang anjuran, mana yang sunnah. Sehingga kalau yang diperintahkan Nabi itu bukan bersumber dari ajaran agama yang wajib, tapi sunnah misalnya, baik kalau Anda lakukan, tapi tidak dosa kalau tidak. Kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang merupakan perkembangan masyarakat yang bisa berubah-ubah, maka bisa saja Anda tidak menerima. Itu satu. Yang kedua, perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkat beliau bukanlah kehendak beliau pribadi. Tapi itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi kecaman-kecaman yang ditujukan kepada beliau bukan pada tempatnya. Menikah merupakan gaya hidup para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam kawin. Bahkan konon Nabi Daud dan Sulaiman mempunyai banyak istri. Karena itu bukanlah sesuatu aib bila Nabi Muhammad SAW kawin. Nah, bahkan Nabi bersabda begini. Menikah itu adalah gaya hidupku dalam menyalurkan kebutuhan seks. Siapa yang enggan mengikuti gayaku dalam menyalurkan ini bukan umatku. Anda mau menyalurkan, si A mau menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan sesama jenisnya. Boleh enggak? Bukan cara Nabi. Dengan binatang, bukan cara Nabi. Itu artinya sunnati itu bukan berarti sunnah yang berpahala kalau dapat, kalau lakukan. Gaya hidup ke seperti itu. Ya kan? Semua kita punya kebutuhan seks. Nah, caranya untuk menyalurkannya adalah dengan menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinafikan ayat ini adalah adanya anak lelaki dewasa Nabi Muhammad. Dia tidak menafikan adanya anak lelaki beliau. Tapi semua anak lelaki Nabi Muhammad itu meninggal sebelum dewasa. Jadi benar ya. Perjalanan Nabi-Nabi sejak Nabi Adam AS mencapai batas akhirnya dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Hakikat ini telah menjadi kesepakatan semua umat Islam sehingga tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena penutup ya Pak ya tadi ya. Khataman Nabi. Berzikir dengan mengingat Allah saat menghadapi pelecehan adalah sikap terpuji. Kalau Anda dilecehkan, ingat Allah, itu sikap terpuji. Agar tidak timbul pembalasan yang melampaui batas. Anda dilecehkan, ingat Allah dulu. Karena kalau Anda tidak ingat Allah, tidak ada kan keinginan dari kita untuk membalas. Ingat Allah, sehingga Anda tidak membalas. Ingat Allah waktu itu, sehingga kalau mau marah, paling pertama kali Anda diam. Kalau tidak bisa diam, tahan jangan sampai terlihat di air muka Anda. Kalau tidak bisa terlihat, harus terlihat di air muka Anda, tahan lidah Anda, jangan berucap. Kalaupun harus berucap, sudah tidak tahan lagi harus berucap, ucapkanlah yang benar, jangan melampaui batas. Kalaupun harus melampaui batas ucapan Anda, jangan gunakan tangan Anda. Lihat tahap-tahapnya. Itu semua dikit zikir. Ini. Enggak usah lah saya jawab, maafkan aja. Enggak bisa tahan, tahan di muka. Jangan sampai kelihatan. Begitu seterusnya. Itu gunanya zikir. Pada saat Anda dilecehkan, pada saat Anda dimarahi, pada saat Anda di... Itu saya kira beberapa kesimpulan yang kita bisa. Baik Pak Pres, terima kasih, ini penjelasan yang luar biasa sekali ya. Kalau kita merasa dilecehkan langsung emosi tadi. Langsung emosi Pak. Belum sempat ingat zikir langsung baras. Minimal muka udah, kalau gak mata warnanya. Tahan napas seluruh lah ini kita tahapan, belajar banyak hari tahapan, ini ya. Tahapannya, belajar banyak. Baik, Pak Pres terima kasih banyak. Terima kasih. Sandy, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga. Dan oleh yang tadi menutup jumpa kita di Tafsir Al-Misbah hari ini. Kita akan jumpa lagi besok di kesempatan yang sama. Ayo bergabung, kita tambah ilmu kita, tingkatkan ilmu kita di bulan suci Ramadan ini. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.